Mbah Yai Mutamakin Hajen niku lho, mimpin perang gerilya, niku alim alamah Mbah Mutamakin ngantek kitabe tekan Madinah. Lho, pas ten Madinah niku nate ngertos kitabe Mbah Yai Mutamakin, masyaallah. Madinah ku sampeyan gak roh ya kulone Madiun. Kowe ngulon terus cara becak paling ya 4 taun tok kono. Tok engko. Niku mimpin perang gerilya musuh Londo. Dikepung Londo, piyambake kepepet ke pojok, ra iso nondi-nondi. Iki kecekel tenan rasane. Lajeng Mbah Mutamakin niku maca ayat. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddam fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ilang. Londo goleki ra nemono diubek ora temok. Santriku ya tak kei ijazahku Ibu. Takon ngamalno. Dia numpak sepeda motor, orang helman ini ngoperasi polisi gaginan diwaca ayatnya wajal namin baini aidihim sadam perit ketilang wajal nane podo tapi mandine kok ora podo jenengan kelingan Kanjeng Nabi nalika hijrah ten Madinah digodhog tiyang kafir sing jenenge Surakah melung leboni sayembara dikai hadiah unta 100 ya. Kanjeng Nabi kecekel ketangkep terus ditodong nganggo pedang di dadane. Ayo. Ya Muhammad, man a'anak. Ayo Muhammad, sapa sing nulungi awakmu? Lek wis ngene iki. Kanjeng Nabi menjawab sak kelimah, sampean tirakno, Bu. Kanjeng Nabi jawab ngeten. Allah. Ayo sareng. Sepindah meleh. Sepindah meleh. Lek ngono ku pedange Surakah ceblok. Surakah semaput setengah jam ora sadar. Krungu Allah sing medal ke nglesane Kanjeng Nabi. Bapak sama nek pengen jajal, sesuk sama nopo Sarmburno, mlaku-mlaku. Nanti ditodong wong nganggo lading nok dodo sampean. Ayo, sapa sing nulung kowe? Jawaban sing mantep. Allah tambah jero mantepe paling, Pak. Padha Allahe tapi kekuatane beda. Mula ulama biyen niku gadah niki isyhadur ruh isyhadun nafas ngarang kitab peristiwa belum terjadi wis dikarang. Sing diwaca trimo Al-Qur'an Pak ulama biyen tapi paham tentang situasi bahkan mampu meneropong ratusan tahun ke depan wis iso diwaca. Nah ulama saiki wong saiki wong pinter-pinter saiki wacanane mbendino koran tapi ora dunung apa-apa. Monggo nate petuk wong sing ahli ilmu vulkanologi, ilmu tentang pergunungan. Tak takoni, kowe iki ahli tentang pergunungan, wong kowe iki ahli ilmu vulkanologi. Tak takoni, piye carane mbledhosno gunung? Mboten ngertos sih. Nah, piye carane ngempet gunung ben ora mbledhos? Nggih, mboten sak mboten ngertos. Lah ilmu vulkanologi ki ilmu apa? Nggih, ilmu kangge nginceng gunung sakapan mbledhose. Lah, dadi vulkanologi ki trimo ilmu pengincengan. Nek tukang syuting juara trimo ngono kuwi. Ora paham tentang situasi. Lah ulama biyen jajal, murite Imam Malik sing jenenge Ahmad bin Muhammad ya Abu Bakar Ahmad bin Muhammad Al-Haniyah yang terkenal dengan Al-Ashram taman yang maca kitab tapi gak apa yang maca kitab omong-omong Al-Ashram ini yang dimaksud Abu Bakar Al-Ashram wis ngarang kitab Kaifiyatus Shalah Fil Jawi cara sholat di udara dilokno karo wong Eropa is stupid man ki wong gendeng peneng sholat no awang-awang. Lho ternyata 600 tahun kemudian ditemukan pesawat terbang eneng tenan sholat no awang-awang. Mungkin 600 tahun saurungi ono pesawat terbang tapi seorang ulama yang namanya Ahmad bin Muhammad Al-Haniyah iku wis ngarang kaifiyatus sholah fil jawi cara sholat di udara ngantek wong NU karo wong Muhammadiyah geger bantah-bantahan carane sholat no udara. Wong haji lho wong haji sholat no pesawat nek cara wong NU kan lihurmatil wakti engko nek wis tekan King Abdul Aziz di iadah baleni sholat neh lek wong Muhammadiyah cukup tayamum sholat no kono kuwi cukup tayamum dadi tangane ditemplek no nggone kursi pelek dikit tayamum aku tau bareng wong Muhammadiyah no tayamum no pesawat no talok no kowe kok tayamum nganggo kuwi iki kursi iki wis tau digawe wong berarti mustakmal gak sah tayamum wingung dhek. Endi Pak sing urung tau digawe Pak? Endi Pak sing urung digawe Pak? Ya ora eneng kabeh tau digawe. Akhire nang pramugari liwat tak didingi kae lho bokonge pramugari kae. gawean tayamum kae urung mustakmal kae aku. Nang sing bener ya kita wong NU kuwi sing paling bener. Aku ora kok anti sing liyane gak, mergo aku ya wong NU. Lah nek wong NU ki rata-rata nek ngaji ora kakean dalil. Nang wong ngaji katik Al-Qur'an surat kesekian ayat kesekian jelas rapate NU, ora dunung ngajine biasane. Katik Al-Qur'an surat kesekian ayat kesekian alah-alah preketek ngono kuwi. Nek wong NU rungokno ngajine ora kakean dalil. Ya pancen aku ya ora pate apal ngono kuwi dalil-dalil. Apa ya saya apal aku Pak sampai sampean. Bayi tabung nembe direalisasikan tahun 93 di Malaysia, awal bayi tabung. Lho tapi biyen Imam Romli karo Imam Ibnu Hajar wis debat bantah-bantahan soal bayi tabung. Ngeten nggih ceritane. Misale bojo kula kalih kula kepengin duwe anak, tapi bojoku moh meteng. Ya mbah kok moh meteng wong metenge ganjarane gowedhi nggih Bu nggih. Penate kula aturna wong wedok meteng ini awan ganjarane padha karo poso nek bengi padha karo tahajud. Sangang wulan punjul padahal nek awan ya omongan mangan nek bengi ya melungker turu ngorok kuwi diganjar nek awan padha karo tahajud. Apa poso nek bengi padha karo tahajud selama meteng. Lho penake mulane ibu-ibu meteng neh nggih Bu nggih. Ngelairno wa idza wadu'at kharajat min dunubiha ka yaumi waladata ummuha. Begitu ngelairno dosane resik di ngapura Allah padha karo bayi sing lagi lahir kuwi. Makane wong wedok nek cerdas ya procat-procot ngono kuwi ngresiki dosa. Pun dia anak cilik kok nangis rewel candak cek dimi'i ngemi'i anak ibikun lima sotin mi'atu hasanatin sak sedotan leh ganjaran satus ngemi'i rong sedotan ganjarannya rong atus ya karek ngitung tuh ngemi'i tolong sedotan ganjarannya tolong atus patang sedotan ganjarannya patang atus dan anak em sampai kuliah rambut sapeh gaya luwung oleh em ganjaran gue piro wae gue ini aneh sih ngomong ya peritil yi gitu. Orang timut pak aneh orang peritil kok. Bojo kula pengen duwe anak tapi moh meteng. Akhire eneng mbok rondo nganggur. Randi bojo jenenge rondo ya randi bojo. Nganggur tak omongi mbok rondo, kowe timbang nganggur, wetenge tak sewane, wetenge sampean tak sewane nggo nitip anakku. Engko tak bayar sakulan sakmene. Akhire buwaido nek bahasane fikih buwaido nek bahasane Pak Asy'ari sel telur, indung telur, ovum. Pak Asy'ari kan wong pengalaman nek aku kan ora pengalaman. Dalam bahasa fikih niku buwaido, sel telure bojo kula dipundhut, terus sperma kula sing produktif diambil, terus disuntikno, didelekno, dititipno ana wetenge mbok rondo gek mkae. Meteng tenan, sangang wulan bayine lahir, bareng anake lahir, aku karo rondo bantah-bantahan gegeran. Aku ngakoni, iki anakku. Anake dadi royokan. Aku ngakoni iki anakku wong bibite teko aku mbek bojoku. Jerine rondo, ora iso sing gembol aku, sing ngeden aku. Anakku, lho. Kuwi biyen wis dibahas zamane Imam Malik karo Imam Ibnu Hajar wis bantah-bantahan soal ngono kuwi 93 baru direalisasikan. Jadi ulama biyen ku sing diwaca Al-Qur'an tapi paham tentang situasi. Operasi plastik kok nembe mawon enten operasi plastik. Tapi murite Imam Abu Hanifah niku wis nate ngarang kitab iku isine ngene, enek wong irunge pesek padha karo irungku ngene iki. Takoni Pak Asy'arine aku pesek. Tapi pesek ndah sedep. Dere bojoku, pesek ku enak nek dikene ngambung irunge tok, lambene iso melok pelek. Bojo iso kelomoh rasah diraupi. Nek mbangir iso gayoh. Ya Pak Lurah bareng ngono ku gayoh kok. Kembang ireng. Ana wong irunge pesek. Niki wis dibahas kalih murite Imam Abu Hanifah. Ana wong irunge pesek, kepengin mbangir, akhir moro nanggone dokter. Nah karo dokter ben mbangir ditambal. Sing dikene nambal apa? Ya daginge dhewe. Dijukono daginge sing paling akeh teko awake. Lah umume daging sing paling akeh ya bokong to. Dicuwela daginge bokong ditambalno irunge. Lah nek saiki wis dadi ngono ku lho, statuse iki lho daginge irung apa daginge bokong? Mergo nek dihukumi daginge bokong nanti-nanti irunge kudu ditutupi, mergo aurate munggahno irung. Ini pun dibahas riyen. Jadi mangkane subhanallah sing dadekno ulama niku barokah keranten atine ketata. Ten kene kitab taklim niku lho nek wong jenenge Fakhruddin Al-Arsabandi niku wong karomah, Pak. Saking karomah nutuk apa lho dadi dhuwit. Dene wong njaluk, Pak, njaluk dhuwit, Pak. Piro? 1 juta. Sak dituthuk. Dadi dhuwit. Yo, 1 juta. Pak, njaluk dhuwit, Pak. Piro? 2 juta. 2 juta. Nek kiai saiki iso ngono, Pak Sari ra usah ceramah tok ndi-ndi. Tutak tutuk dadi dhuwit.